Ya, Mitra Bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Semoga Kafis Break sore ini memberi Anda sesuatu hal yang baru, terutama nih oleh-oleh Bang Kafi nih, pulang dari Jogja habis meresmikan bisnis barunya beliau, rumah pelancong ya. Kalau Anda mau jalan-jalan ke kota Yogyakarta, mumpung ini lagi liburan, kunjungi aja Jalan Magelang kilometer 8 ya Bang ya, ketemu deh rumah pelancong itu katanya jadi apa kemarin Republik of slow ya, Republik pelan. Semua yang pelan ada di sana. Ya, oke. Okay, bicara lagi mengenai bisnis kreatif terutama di masa liburan nih. Khususnya untuk kita sebagai ibu kota nih ya, Jakarta, kota Jakarta. Sebaiknya apa saja nih Bang, bisnis-bisnis yang bisa dimunculkan jelang musim liburan nih. Terutama kan kita seperti kita ketahui pas kebetulan juga nih ulang tahun kota Jakarta kan ya. Ada PRJ lah, ada Jakarta Great Sale lah. Nah kira-kira di celah mana nih business owner bisa mengambil kesempatan itu? Pertama-tama biasanya orang kalau orang mengatakan bahwa kalau bisnis itu harus modal gitu kan, modal. Tapi modal itu belum tentu selalu ada uang gitu. Jadi gini, kalau Anda dulunya adalah pernah menjadi seorang profesional dan Anda memang memiliki ilmu di manajemen gitu loh, karena kalau bisnis itu mengkoordinasi dan Anda adalah koordinatornya, biasanya Anda dianggap sebagai pemimpin seperti ibu-ibu yang mengkoordinasikan ibu-ibu di RT-nya. Sehingga Anda nggak perlu pakai modal, jadi bisa saja seperti itu gitu loh. Nah yang rahasianya adalah itu. Coba lihat diri, kemampuan diri Anda. Kalau Anda memang jago dalam hal mengkoordinasi, kenapa nggak menjadi koordinator? Oke, jadi tidak harus selalu wah ini modalnya gede gitu loh, dan kita harus hire pegawai, kemudian modal, dan kemudian seterusnya. Yang kedua adalah kalau Anda tidak mampu menjadi seorang koordinator ya, Anda mungkin jagoan jualan gitu loh. Jadi di masa seperti sekarang ini Anda bisa saja menjadi perantara, menjadi orang ketiga gitu loh. Dan Anda bisa menjadi sales gitu. Banyak sekali bisnis-bisnis zaman sekarang itu tuh adalah istilah kerennya EO, Event Organizer. Tapi sebenarnya adalah orang yang melakukan kegiatan gitu loh, untuk melakukan ya misalnya hal-hal misalnya antara satu pihak dengan satu pihak gitu. Jadi Anda bisa saja menjadi Mark Comblang, menjadi sales, dan kemudian revenue-nya datang dari mana? Dari komisi. Gitu. Jadi ini dua bisnis yang jelas-jelas tidak memerlukan modal, tapi memerlukan skill. Memerlukan kepandaian kita berkomunikasi, kepandaian kita berjualan, dan kepandaian kita untuk melakukan manajemen. Oke, kecenderungan itu kan yang selalu mengganggu tidak hanya seorang pebisnis handal, bagi pebisnis pemula juga satu hal nih Bang, kemalasan, rasa malas untuk berkreasi atau berinovasi. Ah ini jelas kalau kalau kita malas bisnis itu 100% creativity gitu loh. Jadi kalau kita tidak kreatif udah pasti akan sangat sulit melakukan bisnis gitu loh. Ya. Nah, kekuatan dari para pengrajin gitu loh. Kekuatan dari pengrajin, kalau kita pergilah dan kita melihat pengrajin-pengrajin yang sukses, itu adalah pengrajin yang kreatif, yang inovatif gitu loh. Jadi misalnya saya ketemu pengrajin bakpia yang sangat anak muda gitu loh, itu punya ide untuk membuat bakpia asin. Kan bakpia kan semua manis sekarang semua gitu loh. Jadi dia sedang berusaha untuk membuat bakpia gudeg. Hah? Aku lagi bingung memikirkan dan mencoba untuk merasakan bagaimana aku menikmati bakpia asin dan bakpia gudeg. Gak bisa deh kayaknya. Iya, yeah, tapi it's all in ini gitu. Saya menemukan pengrajin batik gitu ya, yang dulunya sekolah di luar negeri bertahun-tahun dan sekolahnya sekolah musik. Sekarang dia menjadi pengrajin batik gitu loh. Tapi kalau kita lihat karya-karyanya sangat unik. Misalnya dia membuat batik dengan motif gitu loh, bukan motif parang atau motif biasa gitu loh. Tapi dia membuat motif dengan nada ya. Enggak, dia belum nih bikin nada. Oh, belum. Tapi ya, dia baru membuat misalnya tentang foto kegiatan dari orang-orang di Malioboro. Jadi batiknya itu batik tulis tapi wow, dibuat ini. Jadi Dan ini sesuatu yang menarik gitu loh. Kenapa? Karena ketika itu diceritakan, orang mengatakan ini batik dari mana? Batik Yogyakarta gitu loh. Mm-hmm. Motifnya apa? Oh, motifnya adalah kegiatan orang di Malioboro gitu loh. Pokoknya aneh gitu loh. Ya ini batik Yogyakarta kontemporer. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali Mitra Bisnis, meskipun tidak banyak waktu kita, tapi Bang Kavi cukup hebat untuk meluangkan waktu dan berbagi dengan kita dengan topik pilihan kali ini adalah bisnis kreatif di masa liburan. Kami akan kembali sesaat lagi.